إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزني الله وإياكم وبارك الله فيكم. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Ada'u wad-Dawa lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Taib, masih pada pasal tentang dharar adh-dhunub, bahayanya dosa. Dan beliau masih menyebutkan athar yang memperingatkan kita dari dosa-dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita baca banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan dengan keras kepada manusia agar mereka menjauhi dosa, agar menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, qala rahimahullah, wa dzakara Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Abi Dunya Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Qurasyi rahimahullahu taala, min hadits Ibnu Abbas yarfa'uhu, dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau merafakkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, ya'ti zamanun yadhubu fihi qalbul mu'min kama yadhubul milhu fil ma, akan datang satu zaman, akan datang satu waktu, ketika itu hati-hati seorang muslim, hati seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan meleleh, mencair sebagaimana garam mencair, meleleh di dalam air, saking prihatinnya, saking merasakan penderitaan melihat apa yang terjadi. Qila mimma dzaka ya Rasulullah, qala fima yara minal munkar la yastati'u taghyiruhu, karena sebab melihat kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan, perbuatan dosa, la yastati utaghyiruhu, yang dia tidak mampu untuk merubahnya, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk merubah dosa tersebut, merubah kemungkaran tersebut. Qala wa dzakara al-Imam Ahmad min hadits Jarir anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'maluhu lam yughayyiru illa ammahumullahu bi'iqabin. Tidaklah suatu kaum yang padanya dilakukan, diamalkan perbuatan maksiat, dilakukan perbuatan dosa pada mereka, dalam keadaan mereka lebih mulia, lebih kuat, lebih perkasa dibanding dengan orang-orang yang berbuat dosa tadi, tetapi tidak mau merubahnya, tidak mau mengingkarinya, tidak mau merubahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka secara umum, mengazab mereka seluruhnya. Baik, maka ini hasungan kepada kita untuk amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya. Peringatan dari membiarkan kemungkaran. Ya. Baik, qala fi sahihil Bukhari an Usamata ibni Zaid. Dan dalam sahih Bukhari, dari Usamah ibni Zaid, radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kejadian yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Khabar terhadap perkara yang ghaib, yang belum terjadi. Rasulullah SAW menyatakan akan didatangkan pada hari kiamat nanti seorang laki-laki. Fayulqa finnar. Kemudian dilempar ke dalam neraka. Fatandaliku aktabuhu finnar. Dan terburai ususnya. Keluar ususnya. Di dalam neraka. Fayaduru kama yadurul himaru birohahu. Maka orang tersebut berputar-putar kesakitan. Berputar-putar dalam keadaan ususnya terburai keluar. Seperti berputarnya keledai di penggilingan. Tempat penggilingan gandum. Tenaganya menggunakan keledai. Disuruh berputar. Menumbuk, maka orang tersebut seperti itu berputar-putar dalam keadaan ususnya terburai. Fayajtami'u alaihi ahlun nar, maka penduduk neraka, ahli an-nar berkumpul melihat orang tersebut yang mendapatkan azab yang berbeda dengan yang lain. Azab yang sangat pedih, sangat mengerikan. Yang berbeda daripada azab-azab yang lain. Fayaqulun, mereka mengenalinya orang tersebut. Ai fulan, ma sya'nuka? Alasta kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar? Wahai fulan, kenapa engkau ini? Bukankah engkau dulu perintahkan kami kepada kebaikan? Engkau yang mengajak berbuat baik. Wa tanhana 'anil munkar. Engkau dulu melarang kami dari perbuatan mungkar. Mencegah kami dari kemungkaran. Qala bala. Maka orang tersebut menyatakan, tentu, iya. Aku dulu demikian. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Inni kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Wa anhakum 'anil munkar wa atihi. Sesungguhnya dulu aku mengajak kalian kepada kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Ini perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang fardu. Ya, mengajak kepada perkara yang wajib, perkara yang fardu, tapi dia meninggalkannya. Wa anhakum 'anil munkar wa atihi. Aku larang kalian dari perkara-perkara yang mungkar, perkara yang haram, perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi atihi, aku sendiri melakukannya. Nasallallahu alafiyah. Taib. Ini peringatan yang sangat keras ya, bagi orang yang melakukan perbuatan maksiat. Ini bentuk daripada perbuatan dosa ya, perbuatan-perbuatan dosa. Qala wa dzakara al-Imam Ahmad an Malik ibn Dinar. Qala. Dan Imam Ahmad menyebutkan dari Malik ibn Dinar, qala, kana habrun min ahbari bani Israil yaghsha manzilahu ar-rijal wan nisa. Kisah Israiliyat. Dulu seorang ulama dari ulama Bani Israil, rumahnya dikerumuni banyak manusia, laki-laki maupun wanita. Apa yang mereka cari? Ya'idhuhum wa yudhakiruhum bi'ayyamillah. Haber tersebut, ulama Yahudi tersebut, menasihati mereka. Mereka berkumpul di rumahnya dalam rangka mendengarkan nasihat, mengingatkan mereka dengan hari-hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala faraa ba'da banihi yauman yaghmizun nisa, maka pada kejadian berkumpulnya manusia tadi, banyak manusia laki-laki dan perempuan mendengarkan nasihat, maka Habrun tadi melihat anaknya pada satu hari mencolek seorang perempuan. Faqala mahlan ya bunai, mahlan ya bunai. Maka Habrun tadi menyatakan, ya, mencegahnya dengan lembut, ya. Sabar, pelan-pelan, ya. Jangan tergesa-gesa, wahai anakku. Qala fasaqata min saririhi fan qata'a nikha'uhu. Maka terjatuh dia dari sarirnya dan patah tulang. Allahumma. Lupa nah, nikah tadi. Al-Muhim terjatuh dan patah tulangnya. Wasqatat imra'atuhu, demikian pula istrinya jatuh. Waqutila banuhu, anaknya terbunuh. Fa'auhallahu ila nabiyihim an akhbir fulanan al-habro. Maka Allah mewahyukan kepada nabinya untuk mengkhabarkan kepada fulan, Haber tadi, ulama Yahudi itu. Apa? Anni la ukhrij min sulbika siddiqon abadan. Aku tidak akan mengeluarkan dari keturunanmu seorang yang siddiq selama-lamanya. Kenapa? Maka nagodobu kali illa anku tamah lan ya bunai. Karena kemarahanku, kemarahanmu terhadapku, ya. Keharaman Allah diterjang, marahnya cuma pelan-pelan wahai bunai, ya. Pelan-pelan wahai anakku, ya. Taib. Tetapi sebagaimana tadi Israiliyat munqati, ya, mudhal. Ndak sahih, ya. Taib. Qala wa dzakara al-Imam Ahmad min hadits Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati kalian dari dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang remeh, dosa-dosa yang kalian sepelekan. Kalian anggap tidak ada pengaruhnya. Kalian anggap tidak ada efeknya. Qala fa innahunna yajtami'na 'alar rajuli hatta yahliknahu. Karena sungguhnya dosa-dosa kecil itu, dosa-dosa yang kalian remehkan itu, satu demi satu, berkumpul pada seseorang sehingga menjadi besar dan membinasakan orang tersebut, menjadi binasa. Satu dosa kecil, satu dosa kecil, bertambah, bertumpuk, menjadi bukit, kemudian jadi gunung, menghancurkan seseorang. Qala wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahunna mathala. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan tentang hal tersebut, perkara yang remeh, perkara yang kecil. Itu kalau terkumpul banyak bisa memberi pengaruh yang besar, bisa memberi efek yang dahsyat, Qala kama thaliqaumin nazalu ardha falatin, seperti satu kaum yang mereka singgah di sebuah tanah lapang. Perjalanan jauh, satu kelompok manusia kemudian istirahat di sebuah tempat. Fahadara sani'ul qaum, kemudian tukang masaknya siap mempersiapkan masakan. Butuh api untuk masak. Faja'ala ar-rajul yantaliku fayaji'u bil'ud war-rajulu yaji'u bil'ud. Maka masing-masing orang pergi mencari satu batang, tangkai, satu batang ranting, kecil-kecil. Satu datang bawa satu, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Hatta jama'u sawadan wa ajjaju naron, sehingga terkumpul banyak ranting, numpuk banyak ranting, kayu-kayu kecil terkumpul banyak. Maka dengan kayu yang kecil tadi yang terkumpul satu demi satu yang banyak itu, mereka bisa menyalakan api yang menyala-nyala. Wa andaju ma qadhafu fiha, dan mereka bisa memasak menjadi matang apa yang dilemparkan padanya, yakni dimasak di atas api tersebut yang semula berasal dari satu ranting, satu ranting kecil terkumpul satu, satu, satu, menjadi banyak yang bisa mematangkan masakan. Taib. Maka demikian pula dosa seseorang, sebagaimana telah lewat, mesti, pasti, cepat atau lambat dosa itu berpengaruh pada seseorang, akan memberikan efek, efek negatif pada seseorang, baik pada dunia atau lebih-lebih, lebih bahaya lagi pada agama dia, kurang rizkinya, bangkrut perdagangannya, itu lebih mudah, lebih ringan daripada mati hatinya, berat untuk berbuat ketaatan, terhalangi dari ketaat, terhalangi dari perbuatan, perbuatan ibadah, amalan-amalan soleh, ini lebih berbahaya, Kalau bangkrut dunianya, mungkin dia akan sadar, wah ini sebab dosaku. Kalau menjadikan mati hatinya, maka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk pengaruh dari dosa juga, hatinya tertutup sedikit demi sedikit. Kalla bal rona ala kulubihim maka nuyaksibun. Akan tertutup setitik demi setitik, sedikit demi sedikit. Kadang tidak terasa. Kaca itu, satu debu nempel, tidak terasa. Nanti lama-lama sepekan diusap itu sudah numpuk di tangan ini. Debu banyak. Demikian pula dosa menutup hati seorang muslim. Dan kalau dia masih merasa, ya ini saya berat, tidak bisa menjalankan ketaatan ini karena dosa saya, ya itu perkara yang baik. Ya. Lebih parah lagi sudah tidak merasa terpengaruh oleh dosanya. Ya. Taib. Wallahul musta'an. Qala fi sahih al-Bukhari an Anas ibn Malikin qala innakum la ta'lamuna a'malan hiya atakum fi a'yunikum minasy'ar. Dalam sahih Bukhari dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, sungguh kalian mengetahui satu amalan, amalan tersebut di mata kalian lebih remeh, lebih ringan, lebih kecil dibandingkan rambut, sehelai rambut. Akan tetapi in kunna lanaudduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sungguh dulu kami menganggapnya amalan tersebut yang kalian anggap remeh, sekecil rambut, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk dari pembinasa, ya, yang membinasakan seseorang. Taib, ini beliau katakan ketika itu, ya, pada masa generasi terbaik umat ini, ya, kebaikan menyebar banyak, ya, kejahatan tersembunyi, ya, kemaksiatan tertutupi. Taib. Maka bagaimana kiranya saat ini, ya. Allahul musta'an. Qala fi sahihain min hadithi Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udzibati imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fatakhalatin nar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita diazab karena sebab seekor kucing yang dia kurung, dia tahan, tidak dia lepaskan, bisa leluasa mencari makan sampai mati tidak diberi makan. Maka dia masuk neraka karena sebab perbuatannya tersebut. La hiya'at amadha wala sakotha. Tidak dia beri makan, tidak dia beri minum. Wala hiya'tarokatha ta'kulu min khasasil ard. Dan juga tidak dia lepaskan supaya makan dari binatang-binatang serangga. Taib. Ini karena sebab hewan yang kecil, yang remeh. Ya. Taib, maka padanya terdapat peringatan bagi orang-orang yang memelihara hewan. Ya. Punya tanggungan, ya. Harus dia beri makan, ya. Dan ketika dia beri makannya itu bentuk sedekah, ya. Bentuk perbuatan amal baik, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan fi kulli ratbatin sedekah, ya. Pada setiap hewan yang bernyawa, makhluk yang bernyawa, kalau kita memberi makan padanya, bernilai sedekah. Sebaliknya, kalau tidak, ya kita tahan, kita sia-siakan, tidak diberi makan, minum, maka mendapatkan dosa. Taib qala fil hilyati li Abi Nu'aim an Hudzaifah annahu qila lahu fi yaumin wahidin taraka banu Israil dinahum. Dikatakan kepada Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, apakah Bani Israel mereka meninggalkan agama itu sekali, satu hari langsung sudah mereka tinggalkan agama mereka, mereka rubah kitabnya. Qalala, maka Hudzaifah menyatakan tidak. Walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in tarakuhu, ya. Akan tapi mereka dahulu jika diperintahkan pada suatu perkara, suatu kebaikan, suatu syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggalkan, tidak mau mengamalkannya. Mereka acuhkan, ya. Tidak mereka anggap. Tidak mau mendengarnya. Wa idza nuhu an syai'in raqibuhu. Sebaliknya, kalau dilarang dari sesuatu, dilarang dari perkara yang Allah murkai, raqibuhu, mereka kerjakan. Mereka amalkan. Hattan salahu min dinihim kama yansalihur rajulu min qamisihi. Sehingga sedikit demi sedikit mereka terlepas dari agamanya sebagaimana seorang laki-laki melepas gamisnya, ya, sudah lepas seluruhnya. Taib, maka ini peringatan pada kita, ya. Jangan merasa aman dengan perbuatan dosa, ya. Jangan merasa aman dari efek perbuatan dosa. Pasti, ya. Dan pasti akan ada efek tersebut, ya. Maka ketika kita masih punya kesempatan, ya, bisa memperbaiki, bisa berubah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu antara bentuk amalan yang mulia, amalan yang baik, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hambanya kembali kepada Dia, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib qala wa min hahuna qala ba'du salaf, maka dari sini, ya, Bani Israel tadi terlepas dari agamanya itu tidak serta-merta, ya, tidak sekaligus, ya, berlahan-lahan, sedikit demi sedikit, ya. Maka sebagian salaf menyatakan al-ma'asi baridul kufri, ya, maksiat, kemaksiatan, dosa, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala itu posnya kekufuran, ya. Kemaksiatan itu pos kekufuran, ya. Sebagaimana kalau musafir, ya, dahulu itu ada tempat-tempat istirahat, ya, itu pos, ya, barit. Nah, menuju satu kota maka ada beberapa pos gitu, ya. Nah, sampai di pos istirahat, ya, kemudian melanjutkan ke pos berikutnya, kemudian sampai ke tujuannya, ya. Nah, kemaksiatan itu ibaratnya satu pos menuju kepada kekufuran, ya. Maka ini perkara yang berbahaya, ya. Jangan merasa aman, ya. Hati kita bukan di tangan kita, ya. Bukan kita yang wah, mudah itu nanti saya tobat, ya. Nanti saya akan ganti dengan amal soleh yang banyak, ya. Nanti saya akan ganti dengan sedekah yang banyak, misalkan. Nanti saya kalau sudah usaha sukses tak ganti dengan sedekah yang banyak, misalkan. Tidak bisa, ya. Hati kita bukan di tangan kita, ya. Pagi semangat, ya. Pagi menganggap itu baik, sore bisa berbalik, ya. Bisa berubah, ya. Yang semula senang-senang bisa benci, ya. Maka jangan merasa aman, ya. maksiat itu posnya kekufuran. Ya. Maka sebagaimana seorang menjauhi kekufuran, maka demikian pula harusnya dia menjauhi kemaksiatan. Ya. Karena kemaksiatan itu akan mengantarkan kepada kekufuran, posnya kekufuran. Ya. Qala kama annal qublata baridul jima. Ya. Sebagaimana ciuman itu akan mengantarkan kepada hubungan badan. Ya. Wal ghina'u baridul zina. Ya. Sebagaimana pula nyanyian itu posnya perzinahan. Ya. Maka para penyanyi ya, itu tidak jauh dari perbuatan ini. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Maka itu perkara yang sudah di antara mereka tidak, bukan perkara yang aneh ya. Para penyanyi ya, al-ghina mughanni itu mesti ya. Ini ghina itu baridu zina ya. Nyanyian itu adalah posnya zina ya. Maka para penyanyi dan penggemarnya ya demikian ya. Waliyadzubillah. Allahumma musta'an. Qala wan nadharu baridul iski. Demikian pula nadhor, penglihatan, melihat itu posnya kasmaran ya, kesenangan, kecondongan hati itu asalnya dari penglihatan ya. Kalau ndak lihat, ndak tahu ya, ndak seneng ya. Taib. Kalau perkara yang baik, ya itu baik yang dilihat. Dia senang kepada kebaikan itu. Ya. Sebaliknya, kalau yang dia lihat kejelekan, ya, perkara yang haram, maka bahaya. Dia akan senang pada perkara yang haram tadi karena melihatnya. Ya. Sekali, dua kali. Ya. Kemudian ketagihan. Ya. Kemudian akan terus-menerus. Ya. Taib. Maka mencegah di awal kali itu lebih mudah daripada setelah terjatuh ya. Melihat sekali dua kali sudah, tutup dari awal, jangan dilihat ya. Kalau sudah melihat akan terpanggil lagi ya, akan penasaran lagi ya. Maka menutup di awal itu lebih mudah daripada mengobatinya. Itu kayak penyakit ya. Taib. Itu pasti ya, nadhar baridul iski ya. Penglihatan, melihat itu posnya kecondongan ya, kasmaran ya. Qala wal maradu baridul maut. Sebagaimana sakit ya, adalah posnya kematian. Baik, ini sesuatu itu tidak serta-merta, tidak langsung ya. Maka berhati-hati, jangan merasa aman ya. Jangan merasa aman dengan perbuatan dosa ya. Karena dosa itu pasti ya berpengaruh ya pada fisik, pada hati ya, pada dunia, pada agama seseorang. Ya. Taib. Qala fil hilyati aidan an Ibni Abbasin. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ya sahibaz dzam, la ta'man su'a akibatihi, wahai pelaku dosa. Janganlah engkau merasa aman terhadap efek buruknya. Jangan merasa aman terhadap akibat jeleknya. Walamma yatba'u dzamba a'dzamu minadz dzambi idza amiltahu. Maka mengikuti satu dosa dengan dosa yang lain itu lebih besar dibandingkan dosa yang pertama itu, ya. Pertama kemudian diikuti lagi, ya. Qala qillatu hayaika mimman 'alal yamini wa 'ala shimali wa anta 'ala dzambi a'dzam minadz dzam. Demikian pula sedikitnya rasa malumu, tidak adanya perasaan malu terhadap malaikat yang di kanan dan yang di kiri, yang mencatat amal kita, tidak malunya kita dengan malaikat tersebut, itu lebih besar daripada dosanya dosa itu. Dosanya lebih besar daripada perbuatan dosa tersebut. Qala wa dhahikuka wa anta la tadri mallahu saniun bika a'dhamu minadzam. Lebih-lebih lagi, ya, orang-orang yang fasik bergembira dengan perbuatan dosa, senang. Maka tertawamu dengan dosa itu, senang subir berhasil melakukan perbuatan dosa. Dalam keadaan kamu tidak tahu, dalam keadaan engkau tidak mengetahui apa yang Allah akan perbuat terhadapmu, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan perbuat terhadapmu itu dosanya lebih besar daripada perbuatan dosa tersebut, ya. Kegembiraan terhadap dosa itu lebih besar daripada perbuatan dosa tersebut. Wa farhuka bi dzambi idza dzafirta bihi a'dzamu minadzam, ya. Kegembiraanmu terhadap dosa tadi. Di antara bentuknya tertawa itu senang, ya. Ketika engkau mampu mendapatkannya, melaksanakannya, melampiaskan dosa tadi, itu lebih besar daripada dosa perbuatan dosa tadi. Sebaliknya wa hazunuka 'ala dzambi idza fataka a'dzamu minadzam, ya. Dan kesedihanmu tidak bisa melaksanakan dosa, tidak bisa berbuat perbuatan dosa, ya. Gagal mau melakukan dosa. Tidak bisa. Tidak terjadi. Tapi sedih. Gagal berbuat dosa. Maka kesedihanmu itu lebih besar dosanya daripada perbuatan dosa itu sendiri. Qala wa khaufuka minar rihi idza harrakat sitra babika wa anta ala dzambi wa la yattaribu fu'atuka min nadharillahi ilaika a'dhamu minadzam. Demikian pula kekhawatiranmu ketika berbuat dosa, ya. Ketakutanmu ketika berbuat dosa, ada angin yang menyingkap tirai, ya, yang memperlihatkan engkau berbuat dosa tadi dalam keadaan berbuat dosa itu, ya. Yakni kamu khawatir berbuat dosa itu diketahui oleh manusia, diketahui oleh makhluk, ya. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu. Maka kekhawatiranmu itu dilihat oleh manusia lebih besar dosanya dari perbuatan dosa itu sendiri. Baik. Maka ini perkara dosa, ya. Perbuatan dosa, ya. Tidak hanya sekedar amalan dosanya itu sendiri, ya. Merasa aman itu dosa lagi, ya. Atau bergembira dengan dosanya itu perbuatan dosa lagi, ya. Atau sedih tidak bisa melakukan dosa itu juga dosa lagi, ya. Demikian pula tidak malu terhadap penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu juga dosa lagi, ya. Baik. Maka dosa dia akan menyeret kepada saudara-saudaranya. Ya. Satu dosa akan menyeret pada dosa yang lain. Ya. Maka berhati-hati. Ya. Qala wa haq hal tadri ma kana dhanbu ayyuba fabtalahu Allahu bil bala'i fi jasadihi wa dhahabi malihi. Waihak, ungkapan yang tidak diinginkan makna lafadznya. Ya. Tahukah kamu apa dosanya Nabi Ayub alaihi salam sehingga Allah menguji beliau dengan penyakit di seluruh jasadnya. Ya. Penyakit di seluruh jasadnya. Wadhab imalihi, hilang seluruh hartanya, kekayaannya. Qala istaghatha bihi miskinun ala zalimin yadra'uhu an falam yu'inhu. Seorang lemah, seorang miskin, minta tolong kepada beliau untuk dicegah dari kezaliman orang yang berbuat zalim dan tidak ditolong. Walam yanha az-zalima an zulmihi, dan tidak mencegah orang zalim tadi dari kedzalimannya. Fabtalahullahu, ya. Maka Allah mengujinya. Ya. Baik, maka ini perlu diteliti, ya. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Nasallallahu taufiq lil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ila huna tafaddalu barakallahu fikum.